Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Kemulia guru kita kami Abdul Rahman bin Muhammad Al-Habsyi. Ayahanda tercinta. Para khabaib yang hormat dan kemuliakan, lebih khusus yang kita muliakan tentu saja Bapak Insinyur Nasrida Al-Mu'minah Al-Mu'min Kajian. Saudara, Bapak ini percintaan karena Allah. Tak begitu ada kiamat, suami istri yang tercinta di dunia, kalau tak beriman kepada Allah di akhirat kita. Anak, mak, bapak yang lima tangga tidak tumpah di akhirat kita. Yauma yakfirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Dikulin rehimin om yauma idil saklu yukli. Ada hari itu nanti, lari masing-masing melawan diri. Tidak ada hajar semua, tidak bisa selamatkan. Ibu tinggal anak, anak tinggal ibu, suami tinggal istri, istri tinggal suami. Bisa, bagus. Di dunia beda-beda. Jadi kiamat Allah mandiri semua hamba-hamba. Kata Allah. Aina tutahabuna bi jahali. Yauma la dhilla illa dhilli. Hei, mana orang yang di dunia bercinta karena aku, marah karena aku, berhati karena aku, memilih pada lidah karena aku. Mantapkan kepada ini. Mereka mulih bagi dia. Iya, bisa. Padahal tetap ya, padahal malah, padahal pribadi ya, siap tempur. Kalau Abu Ibu Rahman yang terus, kami mengalami panggung. Ini ya, 14 malam depan Hotel Sriwijaya. Jumat malam 1, Isya berjamaah, berkabar. Ayahanda tercinta. Memang ada. Panggung menonton 10, bulu-bulu kita. Jumat 14 malam, besok malam 1, depan Hotel Sriwijaya. Insya Allah ada ramai datang. Ya Rabbah, makan betul ini malam. Ambil dua tiketnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.